Baik, yang ketiga dari sholat tatawu yang disunahkan secara berjamaah adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, istisqa dari talabus suqya, meminta hujan kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Ya, dan sholat istisqa ini adalah sholat yang disyariatkan. Dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permintaan hujan. Ya, baik saya di sebelumnya ya, sholat kusuf itu boleh setelah sholat si imam memberikan nasihat, ya berupa khutbah boleh saja, tapi dia perpendek tidak terlalu panjang, ya di dalamnya. Nah, ini tentang khutbah ya, ingin saya ingatkan. Saya kembali kepada sholat istisqa. Istisqa artinya meminta apa? Meminta hujan. Iya. Dan ini adalah sholat yang disyariatkan, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istisqa itu meminta hujan, kadang dengan pelaksanaan sholat dan kadang tanpa pelaksanaan sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta hujan dan beliau di atas mimbar, tidak dilaksanakan sholat. Nah, dan boleh dilakukan sholat untuk istisqa. Iya. Dan ini dilakukan apabila pemerintah mengizinkan atau menyuruhkan untuk hal tersebut, atau mereka memberikan izin umum. Ya. Kalau pemerintah menyuruhkan untuk istisqa, maka di sini posisinya kaum muslimin wajib untuk menegakkan apa? Salat istisqa. Iya. Baik. Kapan salat istisqa dilakukan? Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, ini penyebutan sebab pensyariatan sholat istisqa. Kata Ibnu Qudamah, wa idza ajdabatil ardu wahtubisal qatru kharajan nasu mal imami. Apabila ya telah terjadi jadab, paceklik, wahtubisal qatar, dan tertahan hujan. Ya, sudah kemarau, hujannya tidak turun. Ini tentunya kondisi manusia perlu kepada apa? Kepada air. Nah, di sini disyariatkan untuk sholat istisqa. Ini hal yang menyebabkan disyariatkannya. Jadi permintaan turunnya hujan karena memang keadaan dan kondisi kaum muslimin perlu kepada apa? Kepada hujan. Iya. Kemudian diterangkan bagaimana kaifiat keluar menghadiri salat istisqa. Kharajal imamu, kharajan nasu mal imam, manusia keluar bersama imam. Iya. Ini menunjukkan bahwa salat istisqa ini afdalnya di lapangan. Sebagaimana salat Id, akan datang nanti kaifiatnya seperti salat Id. Tapi kalau misalnya dilakukan di masjid, boleh saja. Iya. Baik. Jadi manusia keluar bersama imam. Mutakhasyi'in. Dalam keadaan khusyuk. Ya, ini diperhatikan kaifiatnya ya, dia khusyuk. Ya, kondisinya seperti orang yang tunduk. Ya, pandangannya, pandangan yang merendahkan diri. Mutabaddilina. Tabaddul, dia meninggalkan perhiasan. Ya, menunjukkan dalam bentuk tawadhu. Dia pakaian yang biasa saja. Ya. Jangan keluar untuk salat istisqa dengan pakaian pakaian untuk menghadiri acara pesta atau resepsi. Tapi mutabaddilin. Mutadallilin dan tadallul. Ini dekat dengan mana tawadu ya, tapi dia lebih merendahkan diri lagi. Mutadarri'in, dengan sangat memohon kepada Allah. Sangat memohon kepada Allah. Ya. Dan ini kaifiat keluarnya sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Ibn Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutakhashian, mutadarrian, mutawadhian, mutabaddilan, mutarassilan. Fa shalla bin nasi rak'ataini kama yushalla fil 'id. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar salat istisqa dengan khusyuk, tadarru', merendahkan diri, mutabaddil, mutarassil. Ya. Beliau salat mengimami manusia 2 rakaat sebagaimana salat Id. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana kaifiat salat istisqa. Kata beliau, "Faisalli bihim raka'ataini ka salatil Id." Dia melakukan salat 2 rakaat seperti salat Id. Iya. Baik. Jadi salat istisqa itu 2 rakaat. Nah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang telah kita bacakan tadi dan juga di dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan istisqa dan dikatakan wa shalla tsumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Beliau menjaharkan bacaannya. Iya. Menunjukkan bahwa salat istisqa dijaharkan bacaan sama dengan salat Id. Ka salatil Id sama dengan salat Id. Ini dalam hadis Ibnu Abbas yang telah berlalu. Iya. Karena itu salat istisqa tentang kaifiat takbirnya dan seterusnya sama dengan salat apa? Salat Id. Nah. Juga dijaharkan bacaan surah yang dibaca. Ya, diukur saja sama dengan salat Id. Dalam pembahasan salat Id yang insyaallah taala akan datang bersama kita. Kata beliau, "Tsumma khataba bihim khutbatan wahida." Setelah itu dia melakukan khutbah 1 kali. Iya. Dan ini berdasarkan hadits Abdullah bin Yazid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melakukan istisqa, fa shalla rak'ataini tsumma istasqa. Beliau salat 2 rakaat kemudian minta hujan. Ya, maksudnya minta hujannya ini di khutbah ya. Iya. Dan di sebagian riwayat yang lain disebutkan khutbah didahulukan sebelum salat. Ini saja perbedaannya ya dengan salat Id di sebagian riwayat lain. Karena itu ada 2 pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan khutbah di salat istisqa. Apakah dia sebelum salat atau setelah salat? Ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa khutbah di salat istisqa setelah apa? Setelah salat sebagaimana salat Id. Ya. Dan ini oleh sebagian ulama kita dikatakan bahwa kebanyakan riwayat menunjukkan bahwa khutbah setelah salat. Nah, tapi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa ada khutbah sebelum salat ini menunjukkan bolehnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Ya, dan imam boleh melihat apa yang layak dan cocok bagi siapa? Bagi para makmum. Ya. Dan ini juga diperhatikan keadaan di kebanyakan di tempat itu kebanyakannya mereka khutbahnya di mana dia lakukan. Kalau salat istisqa. Ya. Nah. Baik, alhamdulillah kita di Indonesia ini salat istisqanya boleh dikatakan apa? Jarang ya. Ya. Baik. Bahkan hujannya masya Allah. Ya. Di sebagian tempat kadang di 1 tahun mereka melakukan sholat istisqa sampai beberapa kali. Sampai beberapa kali. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hikmah pada setiap apa yang dia ciptakan. Iya. Baik, kemudian diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah setelah menjelaskan khutbah. Setelah dalam sholat istisqa, beliau terangkan beberapa hal yang disunnahkan. Setelah salat istisqa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa yuktiru fiha minal istighfar." Dia perbanyak dalam salat itu istighfar, memohon ampun. Sebab memang salah satu sebabnya hujan tertahan karena banyaknya apa? Banyaknya dosa. Dan istighfar salah satu sebab menyebabkan turunnya apa? Turunnya hujan. Karena itu Nabi Nuh berkata, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya akan turun hujan berlimpah ruah. Dan Nabi Hud berkata, ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilus sama alaikum midrara. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah. Pasti akan turun hujan berlimpah ruah dari langit. Maka istighfar dari sebab pokok turunnya apa? Turunnya hujan. Karena itu dia perbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya, dan dihindari pada sholat istisqa, seorang keluar banyak tertawa, bicara dengan kawan-kawannya dan seterusnya. Sebab ini bertentangan dengan kaifiat keluar ya, dengan merendah diri, khusyuk dan seterusnya, itu dia jaga. Seakan-akan menampilkan bahwa mereka keluar sebagai orang yang sangat perlu, ya, memiliki hayat yang sangat besar, mendapatkan rahmat Allah dengan turunnya hujan, ya, dan seterusnya. Kemudian demikian pula diantara yang disyariatkan, watilawati al-ayat allati fiha al-amru bihi. Dia membaca ayat-ayat yang terdapat di dalamnya perintah. Untuk apa? Untuk beristighfar. Iya. Ini Syekh Khatib membaca di mana? Di khutbah ya. Mengajak manusia untuk beristighfar. Dan Syekh Khatib hendaknya membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan istighfar. Berkaitan dengan perintah untuk beristighfar. Kemudian kata beliau, "Yahwilun nas ardiyatahum." Ya, kemudian manusia membalik rida-rida mereka. Jadi kalau ada bawa rida, ya, ridanya dia balik. Rida itu adalah apa yang disimpan di mana? Di bahu, itu namanya rida. Iya, semana dengannya kalau seorang memakai baju luar, ya, anggaplah misalnya seperti orang Arab ya, kebanyakannya dia pakai mishlah, pakaian luar dari selain dari baju saub, jubah biasa, maka disunahkan dia balik, ya, ridaknya dia balik. Adapun imamah dan kopiah tidak disyariatkan ya, dia keluar kopiahnya dia balik. Ya. Atau dia keluar, imamahnya dia balik. Tidak disyariatkan. Sebab ini kaitannya dengan rida dan apa yang semisal dengannya. Yang di atas apa? Di atas bahu. Dibalik. Untuk apa dibalik? Ini tafa'ul. Ya. Semoga Allah merubah keadaan. Merubah apa? Merubah keadaan. Ini bentuk dari tafa'ul. Nah. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jelas ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ini khusus bagi imam saja membalik rida. Iya. Namun pendapat yang mengatakan itu berlaku untuk semua orang yang sholat itu lebih kuat ya. Karena dari sisi maksud membalik rida dan juga para sahabat melakukannya itu menguatkan. Dan semuanya berharap keadaan berubah, hujan turun. Iya. Baik. Kemudian terakhir tentang ahlul dhimmah yang ikut menghadiri pelaksanaan salat istisqa. Kata Ibnu Qudamah, "Wa in kharaja ma'ahum ahlul dhimmah lam yumna'u wa umiru an yanfaridu 'anil muslimin." Kalau keluar bersama mereka ahlul dhimmah, maksudnya dari kafir dhimmi, ingin ikut keluar juga minta hujan, maka kata Ibnu Qudamah tidak boleh dilarang. Hanya saja mereka nanti di lapangan berpisah dari kaum muslimin. Di tempat tersendiri. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Salat istisqa. Ya, dan ini tiga pembahasan semuanya berkaitan dengan salat tatawu bentuk yang keempat. Salat tatawu yang disunnahkan dilakukan secara apa? Secara berjamaah.